بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitabul libas waz zinah, kitab pakaian dan perhiasan. Bab yang ke-34 yang berbunyi bab An-Nisa Al-Kasiyatu Al-Ariyatu Al-Mailatu Al-Mumilatu. An-Nisa'ul Kasiyatu Al-Ariyatu Al-Mailatu Al-Mumilat. An-Nisa, wanita-wanita. Al-Kasiyat, yang berpakaian, ya. Al-ariyat, telanjang. Al-mailat, condong. Al-mumilat, mencondongkan. Ya. Dia menyondong-nyondongkan dirinya, berlenggang-lenggok, kemudian membuat orang lain condong kepadanya, tertarik kepadanya. Ya. Ini masih berkenaan dengan perhiasannya, dengan pakaian dan perhiasan yang dilarang bagi kaum wanita. Di sini terjemahannya bab para wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang dan berlenggak-lenggok. Ya, berlenggak-lenggok. Ya, di situ ada dua sifat. Yang pertama ma'ilat, dia sendiri. Al-mumilat, membawa orang lain. Ya, membawa atau mempengaruhi orang lain. Kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 5519. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Jarir an Suhailin an abihi an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simfani min ahlin nari lam arahuma. Simfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan dari penghuni neraka yang saya belum melihatnya. Jadi di zaman Nabi belum ada, ya, atau tidak melihatnya. Dua dari golongan penghuni neraka yang Nabi tidak melihatnya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqari yadribuna bihan nas. Ini yang pertama. Qaumun, kaum, ma'ahum, bersama mereka, siyatun, cambuk, cemeti, ya. Ka'aznabil baqar, seperti ekor sapi, ya. Cambuknya seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, mereka memukuli manusia dengan cambuk tersebut. Ini penghuni neraka yang tidak dilihat oleh Nabi di zamannya, dan dia akan muncul, dia akan ada, yaitu mereka-mereka yang menyiksa manusia, menzalimi manusia dan ini ditujukan kepada penguasa-penguasa yang zalim. Ya, penguasa-penguasa yang zalim. Yang kedua, ini yang berkenaan dengan bab kita, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Ya, ini bunyi bab yang dibuatkan oleh Imam Nawawi tadi. Wanisaun kasiyatun ariyat, dan wanita-wanita yang kasiat berpakaian ariyat namun telanjang, mumilatun ma'ilat. Kalau dibeli bunyi babnya ma'ilatnya dulu kemudian mumilat. Ya. Di sini dulunya yang didahulukan mumilat ma'ilat. Mumilat mempengaruhi, menggoda, ya, mencondongkan orang lain. Ma'ilat dia berlenggak-lenggok. Ya. Sifat lain dari wanita yang juga penghuni neraka tadi, sifat lain dari wanita yang penghuni neraka tadi, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Ya. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Ya. Jadi saking tingginya apa yang ada di kepala mereka seperti punuk unta diumpamakan oleh Nabi. Ini juga berkenaan dengan bab yang kemarin yang menambahkan di atas kepala rambut lain yang bukan dari apa yang tumbuh di kepalanya. Ya. Kemudian ancaman Nabi setelah menyatakan bahwa mereka adalah dua penghuni neraka, Nabi mengatakan la yadkhulnal jannah, ini untuk wanita tadi, la yadkhulnal jannah, wanita-wanita tadi tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, dan tidak akan mendapatkan harumnya, ya, surga. Wa inna rihaha, dan sesungguhnya harumnya surga, la yujadu, akan didapatkan, min masirati kaza wa kaza, dari perjalanan sejauh ini dan ini. Maksudnya jaraknya dari jarak yang jauh sudah tercium harumnya surga, sementara mereka tidak akan mendapatkan harumnya surga. Ancaman untuk tidak masuk surga yang sangat keras dari Nabi. Yang kedua, kalaupun mereka masuk surga, maka mereka tidak akan menghirup harumnya surga. Ya, harumnya surga, padahal harumnya surga itu sudah dapat, sudah tercium dari jarak yang sangat jauh. Ya, dari jarak yang sangat jauh. Ini hadis yang pertama atau hadis satu-satunya di bawah bab ini yang menjelaskan tentang apa yang dibawakan oleh Imam Nawawi di bunyi bab, dan ini perhiasan atau pakaian yang membawa ke neraka yang dipakai oleh para wanita yang mereka memang Imam Nawawi sebelumnya memberikan beberapa penafsiran untuk makna kasiat arian berpakaian tapi telanjang. Ya, ada beberapa penafsiran yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Ya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah kaum wanita yang mendapatkan nikmat Allah namun tidak mau mensyukurinya. Mereka dipakaikan nikmat namun telanjang dari syukur. Ini makna yang pertama. Mereka dipakaikan, maksudnya dilimpah ruahkan nikmat oleh Allah, tetapi mereka kosong, ya, melompong dari bersyukur kepada Allah, telanjang dari bersyukur. Ini penafsiran yang pertama. Ya, wanita, orang-orang yang diselimuti dengan nikmat, tetapi mereka telanjang dengan syukur. Yang kedua, ada yang berpendapat maksudnya adalah dia menutup sebagian tubuhnya dan menyingkap sebagian yang lain. Ya, maksudnya dia menutup pakaian sebagian tubuh, itu yang artinya berpakaian. Ya, sebagian tubuh ditutup tapi sebagian yang lain terbuka. Sebagian tertutup, sebagian terbuka. Sebagian berpakaian, sebagian telanjang. Ini umumnya sekarang ini, ya, wanita-wanita sebagian dipakaikan pakaian dan sebagiannya telanjang. Kasiat berpakaian untuk sebagian badannya, ariat telanjang untuk sebagian badannya. Bahkan sebagian yang dipakaikan pakaian itu sangat sedikit. Wanita yang dipakaikan ke badannya dari pakaian itu sangat sedikit. Yang terbuka sangat banyak. Yang terbuka sangat banyak. Ya. Inilah yang dimaksud yang kedua oleh hadis ini. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan maksudnya adalah wanita itu memakai pakaian tipis yang memperlihatkan warna tubuhnya. Dia pakaian semua tertutup badannya, ya, tetapi nampak. Ya, dia berpakaian dengan pakaian cuma telanjang kena nampak. Nah, ini untuk pakaian tipis transparan. Nah, ini penafsiran yang ketiga untuk makna kasiatun ariyah. Yang pertama yang berkenaan dengan yang lebih umum, yang lebih luas, yaitu mereka dipakaikan pakaian nikmat yang berlimpah ruah, berbagai macam nikmat diberikan oleh Allah, tapi mereka telanjang dalam mensyukurinya. Artinya sama sekali tidak ada syukur, tidak menyadari itu pemberian Allah. Ini yang sangat umum. Kemudian yang khusus itu dua makna yang terakhir. Yang pertama, sebagian dipakaikan pakaian, sebagian terbuka. Atau yang kedua, yang ketiga, yaitu memakai pakaian tetapi ternyata pada hakikatnya tidak berpakaian karena nampak dari luar. Nah, ini tiga penafsiran untuk kata-kata kasiatun ariya. Dan kita melihat kenyataan dari hadis ini. Ya, lihat kenyataan dari hadis ini, wanita dalam berpakaian lebih ingin menampakkan daripada menutup. Lebih ingin memperlihatkan daripada menutup. Ya, dan inilah keterbalikan yang ada ketika laki-laki dalam berpakaian lebih ingin menutup daripada membuka. Sementara perempuan yang seharusnya tertutup semua, tetapi mereka lebih menampakkan daripada menutup dan apa yang ada di badan mereka. Kemudian ini yang berhubungan dengan bab kita. Dan untuk wanita yang seperti itu ada tambahannya untuk wanita ini juga, yaitu yang berkenaan dengan bab sebelumnya, di kepala ada sanggul yang tinggi yang miring. Ini juga umpama kalau Nabi miringnya seperti miringnya penuh unta itu kalau sudah terlalu tinggi dia akan miring. Nah, seperti itulah. Dan bukan hanya pada miringnya tetapi pada tambahannya. Kalau kita tambahkan bab yang sebelum ini, maka walau sedikit di atas kepala itu dari apa yang bukan miliknya akan terancam. Nabi SAW dalam hadis akhir-akhir hadis yang kemarin, ya, antasila yang lebih tegas yang kemarin. Ini yang hadis 5514 halaman 214. Ya, hadis Jabir, zajara Rasulullah sallam antasilal mar'atu bi ra'siha syai'an. Rasulullah sallam melarang seorang wanita menyambung sesuatu. Ya, sesuatu itu umum, sedikit atau banyak. Sesuatu apapun dengan rambut kepalanya. Ya, rambut kepalanya yang bukan milik kepalanya. Ini yang ada pada sekarang ini, pada bab sekarang ini, yang sangat berlebihan. Ada orang yang sangat berlebihan yang sanggulnya itu sangat tinggi, ya, dan sampai miring-miring, dan miringnya itu modelnya, miringnya sanggul itu model. Nah, ini diancam oleh Nabi, la yadkhulnal jannah. Kata Nabi tidak akan masuk surga wanita-wanita tersebut, dan jangankan masuk surga, mencium harumnya pun tidak. Wala yajidna rihaha. Padahal harumnya itu sudah tercium dari jarak yang jauh. Ya, waliyadu billah. Ini yang berkenaan dengan pembahasan bab. Sementara yang pertama dari dua golongan tadi, yaitu para penguasa-penguasa yang zalim, menzalimi rakyatnya, ya, yang membawa cambuk kemana-mana, ya, untuk menyiksa dan memukuli kaumnya, umatnya, atau rakyatnya. Ini ancaman untuk penguasa yang zalim. dan hadis-hadis yang lain yang berkenaan dengan penguasa yang zalim sangat banyak. Sebaliknya juga janji Nabi SAW untuk penguasa yang adil, bahkan salah satu dari 7 golongan orang yang mendapat naungan, ya, perlindungan payung di hari akhirat nanti ketika tidak ada yang melindungi dari cahaya matahari, salah satu dan yang pertama kali disebutkan oleh Nabi adalah penguasa yang adil, imamun adilun, ya, al-imamul adil, sab'atun yudhilluhumullahu bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama kali disebutkan oleh Nabi adalah penguasa yang adil, lawan dari zalim, lawan dari zalim. Ini mungkin yang bisa kita uraikan untuk pembahasan bab kita yang berkenaan dengan bab, dan waliyadzubillah keadaan yang sangat menyedihkan bila mana kita melihat ancaman hadis Nabi SAW ini sudah terjadi, ya, sudah terjadi dan sudah dilakukan oleh banyak wanita-wanita yang ketika berpakaian mereka lebih merasa nyaman bila mana menampilkan auratnya sebanyak-banyaknya daripada bila mana tertutup, dan itu tertutupnya aurat wanita itu sebagian orang menganggapnya ini keterbelakangan yang kuno, yang dan bahkan sekarang sudah dianggap bahwa menutup itu suatu hal yang menyimpang, justru memperlihatkan, menampilkan ini yang lebih cocok dengan manusia, padahal pencipta manusia mengarahkan dan menganjurkan untuk menutupi semuanya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan bab yang setelahnya. Annahu an-nahyi, kata beliau, babun nahyi anit tazwiri fil libasi wa ghairi. Ya, wat tashabbu' bima lam yu'ta. Bab larangan dari pemalsuan dalam berpakaian, ya, dalam berpakaian dan yang lainnya. Jadi menampilkan yang bukan milik sendiri. Ya. Ini tadi seperti rambut tadi, ya, dan seperti make up yang juga kemarin kita sempat sebutkan, ya, memperlihatkan sesuatu yang bukan hakikatnya. Ini kepalsuan yang luar biasa dunia seperti ini sekarang ini. Ditampilkan kepada orang banyak apa yang bukan pada hakikatnya, yang bukan hakikatnya. Kepalsuan yang luar biasa, dan ini dilarang dalam agama. Nahi anit tazwir fil libasi wa ghairihi. Wa ghairihi maksudnya yang lainnya, bukan hanya dalam berpakaian. Kemudian ditambahkan oleh Al-Imam An-Nawawi ungkapan hadis, ya, cuplikan dari hadis, at-tashabbu' bima lam yu'ta. Orang merasa puas dengan yang bukan miliknya. Ya, dia tidak memiliki, tapi dia merasa puas ketika dia mengatakan, oh saya milik ini, padahal bukan milik dia. Ini tercela sekali, dan ini kepalsuan. Ya, ini kepalsuan. Orang yang tidak memiliki apa-apa, kemudian dia berpura-pura memiliki. Ini adalah labisu thawbai zur. Orang yang memakai dua helai pakaian yang kedua-duanya dusta. Ya. Orang yang memiliki dua pakaian yang kedua-duanya dusta. Dia mengaku punya. Itu yang pertama, padahal dia tidak punya. Yang kedua, dia menampilkan memiliki, tapi dia itu bukan miliknya. Dua kali kedustaan. Ya, yang pertama, dia dengan memakai yang bukan miliknya, dia menampakkan dia kaya. Ya, itu sudah dusta memakainya, kemudian pada hakikatnya dia tidak kaya. Pengakuannya bahwa dia kaya, ini sudah kedustaan yang kedua. Maka al-mutashabbi' bima lam yu'ta, orang yang berpura-pura memiliki apa yang tidak dia miliki, seperti yang orang yang memakai dua pakaian yang bukan miliknya, dua pakaian yang dusta. Ini judul bab, dan akan lebih jelas bila mana kita membaca hadis-hadis yang ada di bawahnya. Terjemahan bunyi babnya, larangan pemalsuan, ya, nahi anit tazwir, ya, larangan pemalsuan dalam berpakaian dan sebagainya, serta berpura-pura puas terhadap apa yang belum diterima, yaitu yang bukan dimiliki, yang tidak dimiliki. Merasa bangga, maksudnya merasa bangga dengan sesuatu yang bukan miliknya. Misalnya dia bercerita saya begini begini begini padahal dusta. Ya. Saya padahal dia dusta, ceritanya sudah dusta, sudahlah nampak bahwa dia orang yang memiliki, ternyata tidak. Nah, kemudian pada hakikatnya juga tidak. Hakikatnya juga tidak. Hadis yang pertama 5520. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair qala haddatsana Waqi' wa Abdah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan qalat ya Rasulullah. Kata Aisyah, ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi, aqulu inna zawji a'tani ma lam yu'tini. Ya. Dia bertanya bagi apa hukum saya mengatakan suami saya memberi saya ini padahal tidak. Ya. Ini biasanya terjadi pada persaingan antar madu. Ya. Ya, persaingan antar madu. Dia ingin menampakkan, menceritakan bahwa suaminya, bukan juga persaingan antar madu, ya, persaingan antara para istri. Ya, ketika berkumpul para istri, kemudian yang satu mengatakan suami saya begini padahal tidak. Nah, suami saya belikan saya ini, kami melakukan perjalanan ke sana kemari, ya, nginap di hotel ini padahal tidak, ingin berbangga-bangga dengan kawan-kawannya. Yang pertama tadi antar madu, ya, antara orang-orang yang punya lebih dari satu istri. Nah, ketika si A dari istrinya bercerita kepada si B, istri yang kedua, ketiga, bahwa suaminya memberi ini padahal tidak, demi menampakkan bahwa suaminya lebih sayang kepadanya daripada yang lain. Ini yang dimaksud oleh wanita ini. Karena dalam riwayat yang lain Aisyah menceritakan bahwa ini terjadi, yang wanita ini adalah seorang wanita yang memiliki madu. Maksudnya ada durrahnya. Ada istri lain dari suaminya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya menyampaikan kepada istri suami saya bahwa suami saya memberi saya ini padahal tidak, untuk memperlihatkan bahwa ternyata suaminya lebih cinta kepadanya daripada dia. Faqala Rasulullah SAW, dan ini jawaban Nabi, al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Ungkapan hadis ini sudah merupakan kaidah, ya, sudah menjadi sebuah kaidah untuk orang-orang yang berbangga dengan apa yang dia tidak memilikinya. Ya, berbangga dengan keberhasilan orang lain, ini juga termasuk al-mutashabbi' bima lam yu'ta. Dia tidak punya apa-apa, ya, atau dia hanya pandai berbicara tetapi hakikatnya tidak ada. Ini juga termasuk dalam makna ungkapan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada wanita tadi, orang yang merasa kenyang, orang yang merasa kenyang, atas syabu itu kenyang, ya, orang yang merasa kenyang dengan apa yang dia tidak diberi, ya, dia tidak punya tapi dia mengatakan dia punya, ini seperti orang yang kenyang, ya, merasa puas, berpura-pura puas dengan apa yang dia tidak diberi, seperti orang yang memakai dua pakaian dusta. Maksudnya dia telah berdusta dua kali lipat. Maksudnya dia berdusta dua kali lipat. Ya. Dia sebenarnya telanjang. Dia telanjang, tetapi dia berpura-pura berpakaian dan bahkan pakaiannya dua. Dan kedua-dua pakaiannya itu dusta. Nah, sepertilah kira-kira orang yang berbangga dengan apa yang bukan miliknya. Dia sudah datang meminang dengan mobil mewah. Ya, ini labis saubai zur. Ya. Sudahlah, dia tidak punya apa-apa, itu yang pertama hakikatnya. Yang kedua, yang dia tampilkan itu bukan miliknya. Yang ditampilkan itu bukan miliknya. Sama dengan istri tadi, ketika dia bercerita kepada istri yang lain bahwa suami saya berikan ini padahal tidak. Nah, itu sama. Dia tidak mendapatkan apa-apa, dia pura-pura mendapatkan apa-apa, kemudian dia juga berdusta. Berdusta. Nah, ini tercela dan sangat tercela. Dan sangat tercela. Hadis yang kedua 5521. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair Qala hadatsana Abdah, qala hadatsana Hisham an Fatimata an Asma. Ya. Tadi dari Aisyah, sekarang dari Asma saudarinya. Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Nabi, faqalat inna li durrah. Sungguhnya saya punya madu, maksudnya istri suaminya yang lain. Ini yang dimaksud dengan durrah. Ya. Fahal alayya junah, apakah saya boleh an atashabba min mali zauji bima lam yu'tini, untuk bercerita kepada saingan saya tadi, itu suami, istri suami saya yang lain, lain dari suami saya. Saya mengatakan berpura-pura bangga, berpura-pura bergembira dengan harta suami saya yang sebenarnya tidak diberikan oleh suami saya kepada saya. Sama dengan pertanyaan yang tadi. Ya. Aqulu inna zauji a'tani. Saya sampaikan saya bahwa suami saya beri saya ini padahal tidak. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Saya lupa baca terjemahannya tadi ya. Orang yang berpura-pura puas dengan apa yang tidak diberikan seperti orang yang memakai dua lembar pakaian palsu. Sama dengan apa ya? Orang memakai satu pakaian, satu helai baju nampak lengannya pendek saja, tapi di bawah lengannya ada sambungan ke depan sampai ke ujung tangannya. Dari zahirnya dia nampaknya memakai dua baju. Ya, dari zahirnya dia memakai dua baju padahal satu helai yang sambungan ini dijahitkan di sini. Nah, jadi orang melihat bahwa dia memakai seakan-akan memakai dua baju, yang satu lengan pendek, yang satu lengannya panjang. Ya, yang satu lengannya panjang padahal dia satu helai. Loh, yang panjang itu lengannya dari mana? Dijahitkan di sini. Nah, seperti itulah saubal zur. Menampilkan dua pakaian tetapi dia cuma punya satu pakaian. Ya, ini hakikatnya, bukan contoh ya. Ini perumpamaannya. Perumpamaan bukan yang terlarang. Ini bukan sebuah yang terlarang. Tidak masalah ketika seorang pakai satu helai baju. Sekarang ada model baju yang seperti itu, bukan berarti itu terlarang. Hanya sebatas perumpamaan dari orang yang menampakkan bahwa dia punya padahal dia tidak punya. Dia memakai dua baju padahal dia hakikatnya memakai satu baju. Ya. Atau dia bercerita bahwa sudah memiliki ini dan ternyata dia tidak punya, dan bercerita itu pun untuk mendapatkan pujian orang lain. Ini dua hadis ya, dari Aisyah dan juga dari Asma yang kasusnya hampir sama. Kemudian hadis berikutnya hanya sekedar sanad saja yang dibawakan kembali oleh Imam Muslim, hadis yang sama dengan sanad yang lain dengan nomor 5522. Kata Imam Muslim, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usama ha wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Abu Muawiyah kilahuma an Hisyamin bihadzal isnad. Ya. Ya. Semuanya bertemu dua sanad tersebut pada Hisyam ibn Urwah ibn Zubair. Hisyam ibn Urwah ibn Zubair itu perawi yang ada di sanad pertama dan sanad kedua, ya, hadis pertama hadis kedua, Hisyam bin Urwah, ya, dari ayahnya Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sementara yang kedua dari Hisyam bukan dari ayahnya tapi dari Fatimah. Ya, enggak tahu apakah Fatimah anak Nabi atau Fatimah yang lain, karena di zaman di sahabat antara sahabat itu juga ada Fatimah yang lain. Ya. Sementara bunyi hadisnya sama, datang seorang wanita bertanya kepada Nabi, bagaimana hukumnya kalau saya bercerita kepada madu saya bahwa suami saya beri saya ini padahal tidak. Nabi SAW mengungkapkan kata-kata al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, orang yang merasa bangga dengan apa yang dia tidak memilikinya, seperti orang yang memakai dua helai pakaian dusta. Berarti dua sifat tercela. Yang pertama dia tidak punya, kedua dia menampilkan apa yang dia tidak punya. Ya. Ini satu kali dusta saja sudah sudah dosa besar, apalagi dua kali lipat dusta. Ya, satu dusta saja itu sudah dosa, apalagi dua kali lipat dusta, dan ini hakikat orang yang berbangga dengan apa yang bukan miliknya. Dengan selesainya hadis yang tadi, dan selesai pula kita dari bab yang ke-35, berikutnya kita juga sudah selesai dari Kitabul Libas Wazzina. Kitabul Libas berapa bab? 35 bab. Ya. 35 bab. Saya sediakan waktu untuk bertanya tentang apapun juga, termasuk yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu tentang larangan pemalsuan, kemudian bab sebelumnya tentang wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Silakan. Nah, ini makanya saya katakan tadi, bukan Fatimah anak Nabi, bisa jadi dari tabi'in. Ya, dari tabi'in. Karena Hisham ibn Urwah ini tidak berjumpa dengan sahabat. Ya, Hisham bin Urwah bin Zubair. Urwahnya saja bukan sahabat. Ayahnya Hisham itu bukan sahabat. Ya, ayahnya tidak sahabat, bagaimana mungkin anaknya bermurid kepada sahabat? Ya. Jadi sudah pasti dari generasi tabi'in, Fatimahnya itu. Fatimah itu dari generasi tabi'in, setingkat dengan Urwah ayahnya Hisham, wallahu taala. Maka dia bukan dua hadis. Karena Fatimah itu bukan Fatimah sahabat, tapi Fatimah, ada Fatimah bintu Sirin, Hafsah bintu Sirin ya. Saya tidak tahu karena di sini juga tidak disebutkan siapa Fatimahnya, dan kita terima pertanyaan bila mana ada yang perlu ditanyakan. Ya, sama. Tadi yang ditafsirkan ya, menutup sebagian, membuka sebagian. Ini khasiat Aryan. Kemudian penafsiran yang kedua, menutup semua tapi nampak dengan pakaian tipis. Termasuk itu juga menutup semua tapi ketat. Ya, karena para ulama juga memberikan kriteria pakaian wanita itu yang lapang, ya, yang lapang artinya tidak membentuk tubuh. Nah, kalau seandainya dia menutup semua dan tidak transparan tetapi nampak tubuhnya, dari bahunya sampai bawah nampak semuanya dengan pakaian yang ketat yang mengikat badannya sehingga nampak badannya. Ini juga termasuk khasiatun ariyat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya. Ya. Wajah yang asli atau di Ini labis saubai zur. Labis saubai zur. Ya. Dia itu yang al-mutasyabbi' bima lam yu'ta di dunia maya, atau artinya hakikatnya tidak, ketika ditampilkan dengan tambahan-tambahan, dengan kecanggihan sekarang ini, sehingga menampilkan yang bukan hakikatnya. Ini sama al-mutasyabbi bima lam yu'ta. Kala bisi saubaz zur, orang yang bangga dengan yang bukan miliknya, kan bukan dia. Itu yang tadi, yang bukan itunya, tetapi yang mutasyabbi'nya. Karena dia tidak memakainya, dia hanya menampilkan yang bukan dia. Ya, itu yang al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi saubai zur. Orang yang bangga dengan yang bukan miliknya seperti orang yang berdusta dua kali. Berdusta atau memakai pakaian dusta dua lipat. Dua helai. Yang pertama dusta, yang kedua dusta lagi. Na'udzubillah. Ya. Orang yang sekarang sama dengan kalau yang tadi kan dua larangannya. Larangan menyambungnya, memakainya, menggunakannya yang bukan dia, kemudian juga larangan termasuk dalam labis saubazir, karena yang dia tampilkan itu bukan dia, orang lain. Ya. Bentuknya nanti kalau sudah habis yang di mukanya itu Nah, kadang-kadang biasa-biasa saja. Ya, dicopot rambutnya biasa-biasa saja. Nah, ini yang pertama terlarang memang itunya, perbuatannya. Yang kedua masuk dalam pembahasan bab yang terakhir tadi, al-mutasyabbi' bimalam. Dia bangganya dengan apa yang dia miliki. Maka dia minta dipoto, selfie-selfie, dia ternyata itu bukan dia sebenarnya. Maka dari sisi dia terlarang karena menambahkan, karena dilarang oleh Nabi SAW memakai sanggul dan yang lainnya. Kemudian bangga dengan yang bukan dia, bangga yang dengan apa yang bukan dia sebenarnya, masuk dalam al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabithi atau kalabisi thawbi saubai zur. Dua kali berdusta. Tidak, bukan termasuk melukis. Yang di komputer tadi atau internet? Kalau yang tadi tidak masalah, bukan termasuk melukis ya, karena dia hanya sekadar menghiasi. Kalau membuat sesuatu menggambar, ya menggambar, ini baru masuk dalam larangan menggambar makhluk yang bernyawa, dan ini sudah kita pelajari dalam Sahih Muslim juga. Ya. Ya. Saya tidak tahu itu. Ya. Karena pembahasan kita tentang wanita, ya. Mungkin yang kenaannya bukan di itu ya. Kenaannya tentang menutup aurat ketika sholat. Ya. Menutup aurat ketika sholat. Jadi ketika laki-laki yang memakai celana ketat, ya, akan memperlihatkan ketika ruku atau ketika sujud, memperlihatkan, menampakkan bentuk auratnya, bukan menampakkan bentuk auratnya. Nah, itu mungkin yang dijadikan sebagai alasan, tapi saya tidak tahu apakah ini dikiaskan ke sana atau tidak. Ya. Dan itu tidak berlaku, bukan hanya berlaku untuk orang yang memakai pakaian, yang laki-laki yang memakai pakaian, yang pakai itu juga bila mana pakai jubah juga. Bisa jadi ketika dia menyempitkan akan nampak juga, ya, lekukan-lekukannya. Dan ini itu yang saya tidak mengetahui apakah memang khusus pakaian celana. Jadi orang yang mengatakan tidak dibenarkan pakai celana jin atau celana yang ketat ketika sholat karena akan membentuk aurat, membentuk bukan memperlihatkan, membentuk aurat. Ya, ada sebagian yang mengatakan demikian, tapi saya tidak mengetahuinya. Wallahualam. Idealnya, ya, ketika sholat ambillah pakaian yang kita merasa nyaman dengannya, merasa tenang. Ya, pakai pakaian Nabi Allah SWT berfirman, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan kamu, maksudnya pakaianmu yang layak ketika hendak datang ke masjid untuk sholat. Ya, pakaian kita sekarang sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersikaplah dengan sikap yang pantas untuk menghadap Allah Jalla fi'ula. Nah, ya. Wah. Masalah warna yang dalam pakaian ini kita sudah belajar tentang warna merah dan warna kuning. Tok dan tidak ada yang lain. Itu yang ada dua perbedaan, dua pendapat para ulama antara makruh dengan tidak dibenarkan. Ya. Bila mana itu, maka utamanya tidak kita gunakan. Tapi kalau ada warna yang lain mencampurinya, ya, mencampuri warna yang tadi merah atau kuning, misalnya motifnya atau garis-garis, maka dia sudah keluar dari larangan. Ya. Dan jarang pakaian yang tidak ada motifnya, jarang pakaian yang tidak ada garis-garisnya. Yang hikmah di antara larangan ini, di antara hikmah larangan ini adalah menyerupai pakaian agama lain yang pakaian warnanya itu semua dan tidak ada warna lainnya yang mencampuri, ya, baik itu merah ataupun kuning. baik itu merah ataupun kuning, maka kita mencoba berupaya untuk menjauhinya. Adapun berbeda-beda warna ini tidaklah perkara yang terlalu sempit ya, dia masalah yang luas ya. Kecuali menjauhi adanya warna yang menggambar makhluk hidup. Tapi kalau warna saja mungkin banyaknya warna, corak-corak yang ada pada warna-warni yang ada di pakaian kita, ini perkara yang mubah. Wallahu a'lam. Ya, terakhirnya. Itu yang saya katakan, dia penterjemahannya umum. Ya. Yang ditujukan sebenarnya dalam terjemahan kan rambut di wajah. Padahal yang dimaksud adalah alis mata. Ya. Kalau nanti ada bulu yang lebih yang tumbuh di pipi misalnya, ini boleh untuk dicukur ya. Ya. Ketika ada tumbuh satu helai yang jenggotnya di sini ya. Ini bukan jenggot di sini nih. Yang jenggot itu yang di sini. Ya, yang di sini. Yang tumbuh di bawah dagu sampai ke bawah rahang bawah ini. Ya, ada ulama mengatakan ini antara tulang dua tulang di bawah telinga ini sampai ke bawah ya, ada yang mengatakan hanya di bawah rahang dari ujung dagu sampai bawah rahang, sementara yang tumbuh di pipi itu ya bukan termasuk yang dilarang dicabut untuk laki-laki, sementara wanita ya itu tidak ada, semua yang tumbuh di sini, jenggot pun kalau tumbuh jenggotnya boleh dicukur, karena yang dimaksud jenggot yang dicukur laki-laki ya. Yang tidak boleh dicabut bagi wanita itu yang alis mata, karena memang mereka tidak ya, mereka salah satu bentuk perhiasan wanita menurut yang perhiasan yang menyimpang itu adalah alis mata. Alis mata harus dibuang karena alis mata yang desain oleh Allah itu tidak cocok bagi mereka. Nah, ini yang masuk dalam pembahasan kita. An-namisat wal mutanammisat. Dalam terjemahan babnya itu kan mencabut bulu di wajah, padahal yang maksudnya adalah mencabut alis mata, mencukurnya kemudian dibuat alis mata yang baru, nanti yang lengkak-lengkuknya berubah-ubah, lengkak-lengkuknya berubah-ubah, ini yang terlarang dan ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selain itu ya silakan, karena memang tidak pantas, apalagi wanita yang bila mana banyak bulu di wajahnya, ini tidak pantas. Yang dilarang disebut itu hanya alis mata. Wallahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah hari ini hari tanggal berapa? 15 Rajab. Ya, hari ini 15 Rajab. 1441 Hijriah, bertepatan dengan 10 Maret 2020, kita selesai dari kitab Al-Libas wa Zina. InsyaAllah kita besok masuk ke kitab Al-Adab ya, kitab Adab. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.